Baiklah para bapak hadirin, penceramah selanjutnya Al-Mukarram Al-Ustaz Tugi nih, nah, kurang resep di kuping. Apalagi nama Nabi. Nabi Tugi dan selawatan yang enak dong. Bapak saudara Sayyidina Tugi nih. Walani Sayyidina Tugi nih. Biar pakai hadro, kagak resep, gak enak. Sallallahu ala Tugi nih. Ini udah banyak orang PA. Pendangkalan iman, akidah kita. Nabi palsu, malaikat palsu, Lia Edan, ngaku Jibril. Lia Edan, ngaku Jibril, penjara sama polisi 2 tahun. Hebat polisi kita. Jibril ditangkep. Besok lama-lama Israel ketangkep kok. So, kalau Israel ketangkep yang enak, nenek-nenek. Harusnya kagak mati-mati gua. Ini udah banyak orang stresnya. Iman kuatin, akidah kuatin. Tuh. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk berakhlak kepada Allah, memperbaiki iman kualitas akidah kita. Bicara akhlak Rasulullah sudah luar biasa, Bang. Allah sampai memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang begitu agung. Makanya Rasulullah diceritakan di rawi banyak kemuliaan akhlak Rasulullah yang kita pelajari. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzaghi menyatakan tuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi pemalu banget, Bang. Nabi pernah dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Angin kencang niup gamis Rasulullah. Gamisnya ketiup, petisnya kelihatan sahabat dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Petisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang. Sekarang orang udah uratnya udah hilang, urat malunya. Nenek-nenek, yang potong mio. Kata celana wahai. Alhamdulillah, kita kirain kenal potresi kulit di tiup angin. Urat malunya udah pada putus. Benar kata Rasulullah, nanti akan datang satu zaman di mana umatku pakai pakaian, sementara hakikatnya nggak pakai pakaian. Sekarang kelihatan zamannya nih, Pak, Bu, perempuan. Lihat tuh, resep. Pakai kaos harus penggah. Udah ketat macet ke atas kagak ke bawah kagak. Loh, kalau Ratu Joda bening-bening orang India resep kita tonton filmnya ya. Lebut tak kampung, hitam buri. Baru kebul ya, udah kagak resep liatin. Akhlak Rasulullah luar biasa, pemalu. Beliau Rasulullah apalagi sangat tawadu, rendah hati. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah ibadahnya gak pernah berhenti. Bahkan Siti Aisyah tengah malam bangun mendusin, melihat Nabi masih sholat. Tidur lagi Siti Aisyah, mendusin lagi, melihat Nabi masih sembahyang. Ditungguin sampai kelar, ditegur sama Siti Aisyah. Bang, abang kan udah Nabi, udah Rasul, Bang. Ya Allah, ibadah jangan gitu-gitu amat apa. Siamat aja ibadahnya gak begitu-gitu amat. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Aisyah, apakah aku gak senang kalau Allah itu ngasih julukan aku hamba yang pandai bersyukur? Nabi orangnya sangat tawadhu. Dijamin masuk surga, ibadahnya gak pernah berhenti. Sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak nih di Pulau Jahe yang kakinya pada bengkak. Lalu saya gak tahu urusannya apa, semburan apa beri-beri. Itu kita gak tahu. Nih Rasulullah hitam burik. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa yamshi ma'al armala. Rasulullah kalau berjalan bersama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda, jalan duluan janda, Nabi belakangan ngiringin. Tuh, khawatir. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Nabi langsung ditolongin sama Nabi. Tuh, begitu akhlak. Bocah sekarang jalan bareng sama aki-aki. Aki-aki tinggal belakangan. Lengen buat aki-aki yang tinggal tuh mana muda. Aki-aki nyemplung, dia kagak tahu di belakang. Nih adab akhlaknya luar biasa Nabi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin.